بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنفتن عزكم الله disebutkan tadi tentang permasalahan bai'ul murabahah. Jual beli dengan sistem al-murabahah. Pada pembahasan asal dalam buku-buku fikih, yang dimaksud dengan bai'ul murabahah itu satu sistem yang dimasukkan dalam pembahasan yang lebih luas, namanya bai'ul amanah. Bai'ul amanah, jual beli yang amanah dari pihak penjual menjelaskan secara transparan apa adanya. Bisa jadi harga kulak dan harga jual sama. Dia mengatakan kepada sang pembeli, saya beli barang ini di tempat ini harganya 10. Ini buktinya, ini nota dan segala macamnya, saya jual kepada kamu 10. Bisa jadi pula harganya lebih rendah dari harga jual. Saya kulaan harga 10, saya jual kepada kamu harga 9. Namanya bai'ul wadhi'ah. Jual beli yang direndahkan harganya oleh sang penjual. Ada lagi yang ketiga, namanya bai'ul murabahah. Dia mengambil untung dari yang ada. Dia mengatakan kepada pihak penjual, pihak pembeli, saya beli barang ini dari toko 10, saya jual kepada kamu 11, 12, 13 dengan keuntungan. Dipahami ya, namanya murabahah. Bisa jadi akadnya itu kontan atau akadnya itu adalah utang. Itu namanya murabahah. Dalam fikih Islami, akad yang seperti ini boleh. Sebab tidak ada hal-hal yang dilarang dalam syariat. Tidak ada padanya mahdzur syar'i, larangan-larangan dalam syariat. Barakallahu fikum. Ini secara umum. Sistem ini barakallahu fikum dipakai oleh bank-bank syariah. Dari mulai bank muamalat, yang pertama kali mencetuskan bank syariah di Indonesia ini, dan diikuti oleh bank-bank syariah yang lain, cabang daripada bank-bank konvensional, ada BDA syariah, Mandiri syariah, BNI syariah, STB syariah. Untuk barang-barang yang mereka jual belikan kepada konsumen, kepada nasabah, seringkalinya menggunakan sistem murabahah. Di sini kalau melihat persyaratan yang mereka ajukan, formulir yang mereka sodorkan untuk diisi, secara bahirnya barakallahu fikum enggak ada masalah. Tetapi perlu untuk kita tegaskan kembali kondisi real yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Tayyib, ketika ada seorang nasabah, seorang konsumen memerlukan sebuah barang, dia gak punya uang, datang kepada pihak bank berniat untuk menggunakan jasa bank membeli sebuah barang. Misal dia ingin membeli sebuah sepeda motor terbaru, ya, apa tadi namanya, Evan? Expert Al-Muhim lah. Datang ya kepada pihak bank, "Bang, saya selaku nasabah konsumen ingin membeli sepeda motor A, demikian adanya di showroom Surakarta Solo." Pihak bank menghubungi showroomnya, menanyakan apakah ada barang tersebut yang dimaksud. Dikatakan ada. Maka lebih abang tanyakan harganya berapa di showroom. Harganya 60 juta. Maka pihak bank mengadakan akad kepada nasabah, kepada konsumen. Tadi sudah kami telepon, pihak showroom mengatakan barang yang Anda minta harganya 60 juta. Transparan. Kami pihak bank menjual kepada Anda wahai nasabah dengan harga 75 juta tempo setahun. Deal, deal. Dibikin akad. Yep, dibikin akad. Sudah, silakan ambil di showroom Surakarta. Yep. Ini gambaran yang umum di tengah-tengah mereka. Ini hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Jawabannya, hukumnya tidak diperbolehkan. Sesungguhnya bukan akad murabahah. Tetapi pada hakikatnya ini adalah bai'u ma la yamlik. Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Barang milik showroom, bukan milik bank. Pihak bank belum memiliki barang tadi. Dia hanya tanya, showroom apakah ada barang demikian, demikian, demikian? Ada. Harganya berapa? Sekian. Dapat info dia. Dia jual barang tadi yang milik showroom kepada nasabah dengan mengambil keuntungan. Transparannya, harga showroom 60, kami jual 75 tempo setahun. Ini pada hakikatnya adalah baik mala yamlik. Hukumnya haram. La tabi' ma laisa indak, kata Rasul. Yang kedua hakikatnya adalah ini pinjam meminjam antara nasabah dengan bank mengandung unsur bunga dengan kamuflase motor. Hakikatnya pinjam 60 juta, bayar 75 juta tempo setahun, di tengah-tengahnya ada rekayasa motor. Paham enggak? Ini namanya riba. Qard kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Paham dong? Ada la yajuz. Ada gambaran yang kedua. Ada gambaran yang kedua. Datang nasabah dengan model yang pertama tadi dari pihak bank, telepon ke showroom. Telepon ke showroomnya. Harga 60. Baik, kami beli. Kata pihak bank, kami beli. Kami beli. Nanti akan kami transfer, akan kami transfer uangnya 60 juta kepada kalian. Sudah ngomong pada pihak nasabah, sudah kami beli, jadi kamu dengar sudah kami loudspeaker, telepon kami dengan pihak showroom, harga 60 juta dan sudah kami beli, nanti akan kami transfer uang kepada mereka. Kami jual kepada Anda 75 juta tempo setahun. Deal? Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya apa ini? Hukumnya tidak boleh. Betul, bank sudah memiliki. Tetapi di sini terjatuh pada pembahasan bai'u ma lam yuqbab. Tadi jangan lupa ya, Pak, ya. Dia memperjualbelikan sebuah barang yang belum dia kuasai. Motor masih di mana? Di showroom. Belum dipindah tempat ke dalam pihak bank. Baik, Bu. Yamlik, yamlik. Dia memiliki barang tadi, tapi belum yakbir. Tadi dibahas, di antara persyaratan yang ada ialah barang yang diperjualbelikan harus makbub, dikuasai. Baik, Bu. Adalah yajuz, hukumnya haram. Gambaran yang berikutnya lagi. Dengan cara yang sama, pihak bank telepon kepada pihak showroom, nanyakan barangnya ada, harga 60 juta. Dari pihak bank mengutus karyawannya ke showroom, bawa uang. Akad di sana, transaksi dengan pihak showroom selesai. Sudah kami beli. Ya, kata pihak bank kepada nasabah, kami jual pada Anda 75 juta tempo setahun. Silakan ambil di sana, sudah ada di showroom. Hukumnya apa ya, Pak? Coba diem. Hukumnya apa yang ini? Hukumnya sama, tidak diperbolehkan. Tidak ada bedanya Anda beli dengan cara tempo transfer atau dengan cara langsung tunai dengan mengutus yang namanya karyawan. Inti permasalahan adalah barang belum Anda kuasai. Masih ada di mana ya, Pak? Di showroom. Dipahami ya, Pak? Gambarnya berikutnya lagi dengan cara yang sama. Dari pihak bank nelfon kepada pihak showroom, nanyakan barang ada, harga 60 tayyib. Dikirimlah karyawan ke sana. Transaksi dengan pihak bank selesai, motor dikeluarkan oleh karyawan bank keluar showroom di sebuah tempat atau di gudang bank atau di halaman bank. Di halaman bank. Sudah, nasabah, barang sudah kami beli. Barang sudah dikeluarkan oleh karyawan kami dari showroom. Kami jual kepada Anda 75 juta tempo setahun. Silakan ambil di karyawan kami yang di gudang sana atau di halaman bank ini. Hukumnya apa ya, Pak? Kok diem? Hukumnya apa ini? Duh. Ini antus yang jawab. Hukumnya apa ini? Ini melongonya ngantuk atau enggak tahu jawabannya ini. Hukumnya apa ini? Boleh atau enggak boleh? Nah iya, panitia jangan surprise, biar semangat ini. Ya Allah, hadiah semangat ini. Hah? Insyaallah. Antum yang paling depan nih. Hukumnya apa? Kenapa enggak boleh? Ya mesti tempo utang. Namanya utang ya ada temponya, Pak. Nah kalau dia punya uang, apa juga utang di bank. Ini nasabah gak punya uang, kepingin punya barang, makanya utang di bank. Boleh atau gak boleh? Kalau Anda mengatakan tidak boleh, harus mendatangkan hujjah dan bukti yang jelas, karena Anda keluar dari hukum asal. Kan begitu. Boleh atau gak boleh? Sebelahnya lagi, Cipa Putih. Boleh. Nah yang ini perlu di juga. Kenapa kok boleh? Tadi kan tidak boleh. Karena ini, tidak boleh. Karena ini. Semuanya tidak ada yang boleh. Kok yang ini mengatakan boleh, kenapa? Boleh saya tahu alasannya? Barang sudah dikuasai oleh pihak bank. Barang tadi dimiliki oleh pihak bank. Gitu ya. Loh, tapi kan yang di kantor bank kan tidak menyerahkan kepada nasabah. Saya yang di kantor tadi yang akad sama pihak nasabah kan, saya kan tidak menyerahkan barang kepada pihak nasabah. Nasabah kan tak suruh ngambil di sana. Tidak masalah. Loh, yang tadi itu dengar kata diresapi lagi, ilmunya sudah dikasih. Jawabnya tidak masalah, karena yang saya tunjuk untuk membeli barang dan mengeluarkan dari showroom adalah karyawan bank. Namanya apa ini? Wakil dari pihak bank tadi. Namanya yaqumu maqamal malik. Camkan baik-baik. Kalau yang seperti ini, jawabannya boleh. Boleh, asalkan akad saya selaku pihak bank dengan nasabah baru terjadi setelah barang dibeli, dimiliki, dan barang dikuasai. Kalau sebelum itu sudah bikin akad, baru dibeli, baru dikuasai, tidak boleh. Sama dengan membeli, menjual barang yang belum dimiliki. Dipahami ya? Jadi kalau akadnya setelah dimiliki dan dikuasai, boleh. Tapi ingat, selama belum ada akad, maka belum ada ikatan apapun nasabah dengan pihak bank. Artinya, ketika barang dibeli, barang dikuasai, pihak bank mau mengadakan akad dengan nasabah, nasabah punya hak untuk membatalkan karena belum ada ikatan apapun. Pikir-pikir, waduh, apa ini? Bisa bayar enggak ya? Pak, barang sudah di halaman, sudah kami beli, sudah kami kuasai. Oh, mohon maaf, Pak. Kami batalkan, Pak, enggak jadi karena kayaknya enggak mungkin saya bisa membayar selama setahun. Maaf, Pak ya. Assalamualaikum, pergi. Pihak bank enggak boleh marah. Enggak boleh nuntut. Apalagi memanjarakan. Enggak bisa. Kenapa? Dikarenakan belum ada ikatan apapun. Itu hanya semata-mata pesan barang. Dipahami? Dari pihak bank pun juga demikian, bisa membatalkan dengan orang tadi. Dia bisa akad dengan nasabah yang lain. Datang nasabah yang kedua, kok bagus penawarannya. Maaf, Pak, enggak batal dengan Bapak. Nah, dua, maaf, belum ada ikatan apapun dengan Bapak, kami batalkan. Nah, silakan Bapak kau dari sini. Panggilan sama yang kedua, dilepas sama dia 80 juta dan dia mau. Enggak ada masalah. Dikarenakan belum ada ikatan apapun. Yang ini boleh. Dikarenakan tidak ada padanya mahdzur syar'i. Pertanyaannya adalah apakah nyata real terjadi dalam dunia perbankan terkait dengan murabahah ini? Jawabannya tidak terjadi. Yang terjadi gambaran pertama, kedua dan ketiga saja. Yang keempat, ya namanya ada bank mau rugi, mereka tuh untung sebelum rugi. Ketika dia mau menghubungi showroom itu diaudit, apa diperhatikan betul nasabahnya ini gimana dia, bagaimana pemasukannya, bagaimana segala macamnya usahanya. Wah, dowo ya kan. Ini kalau sampai dia menggagalkan, wah diusut itu. Enggak real. Yang real pertama, kedua dan ketiga, ada yang baik ma la yamlik atau baik ma lam yuqbab. Sehingga sistem murabahah yang diberlakukan di bank-bank syariah itu adalah riba. Hakikatnya adalah qardun jar naf'an. Pinjam meminjam dengan usaha kemanfaatan, namanya riba qarab. La syar'i. Entah itu terkait dengan motor, terkait dengan mobil, terkait dengan rumah, terkait dengan apapun, sistem murabahah yang ada pada bank-bank syariah saat ini belum ada yang syar'i. Paham ini? Zain. Baik, kita masih pada pembahasan apa ya, Pak? Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan apa itu? Hah? Dengan barang yang diperjualbelikan. Baik. Ketentuan yang berikutnya. Masih pada pembahasan, sebentar, ini mau dimasukkan pada yang diakadkan atau terkait dengan apa namanya akadnya, Ikhwan. Hah? Ya, insyaallah labas. Ahsan, dimasukkan dalam pembahasan yang berikutnya lagi. Kita anggap selesai pembahasan persyaratan yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Kita masuk pada bab yang berikutnya, lebih di tahun 11 ini dan lebih luas pembahasannya, akan mencakup sekian banyak pembahasan insyaallah. Baik. Pembahasan yang ketiga. Asyurut al-muta'alliqatu bil'aqdi. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan akadnya. Nama Ikhwan. Terkait dengan sistemnya, akadnya. Tayyib, terkait dengan bab ini, di antara persyaratan yang mereka sebutkan ialah alla yaqa'al 'aqdu 'ala muharramin syar'an. Akadnya tidak dilakukan pada perkara yang diharamkan secara syar'i. Akadnya tidak terjadi, enggak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Barakallahu'alaikum. Tayyib, al-muharram, hal-hal yang diharamkan dalam syariat itu ragamnya banyak. Ini yang mau kita rinci, Ikhwan. Yang pertama, muharramun lidzatil mabi'. Dia diharamkan secara syariat karena zat barang yang diperjualbelikan. Baik, diharamkan dikarenakan zat barang yang diperjualbelikan itu memang diharamkan dalam Islam. Ini sesungguhnya kembali pada pembahasan sebelumnya ya, al-mabi, tapi saya masukkan di sini supaya lebih luas pembahasannya. Maka semua akad-akad, transaksi-transaksi, sistem-sistem perniagaan dan jual beli ketika dilakukan untuk sebuah barang yang diharamkan zatnya dalam syariat, hukumnya haram. Kenapa kok haram? Zatul mabi muharram, zat yang diperjualbelikan itu haram, maka akad atas barang tersebut juga dinyatakan haram. Ini diketahui barakallahu fikum ketika ada nas-nas dalil-dalil yang sangat tegas yang langsung menyatakan larangan jual beli barang tertentu. Seperti hadis dalam Bukhari Muslim barakallahu fikum disebutkan inna Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW pada waktu Fathu Mekah, di kota Mekah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya SAW mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli patung atau berhala. Ini barang-barang yang diperjualbelikan memang diharamkan pada zatnya dengan nas syariat. Maka semua transaksi dan akad-akad terkait dengan barang-barang yang tadi hukumnya haram. Jual beli miras, narkoba, narkotika, khamr, hukumnya haram. Apapun bentuknya, entah yang dihisap ataukah yang diminum, ataukah dalam bentuk serbuk, dalam bentuk pil, apapun itu yang namanya khamr, hukumnya haram diperjualbelikan. Akadnya haram dalam Islam. Kenapa kok haram? Karena zatul nabi muharram. Jual beli bangkai, bangkai apapun, dari mulai bangkai hewan-hewan yang haram dimakan pada asalnya atau bangkai hewan yang halal dimakan pada asalnya, semua yang namanya bangkai hukumnya haram, maka jual beli bangkai hukumnya haram. Yakni dikonsumsi. Taib. Atau hukumnya jual beli bangkai untuk konsumsi hewan, bukan manusia. Antum beli bangkai ayam untuk pakan ikan lili, atau untuk makan apa? Antum apa ya, Pak? Antum melihara apa ya, Pak? Antum itu hewan lah, bukan untuk antum makan sendiri. Barakallahu fikum. Jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih jawazu dzalik, diperbolehkan dikarenakan bukan terkait dengan konsumsi manusia. Disebut dengan al-intifa', dimanfaatkan untuk yang lain. Bedakan antara babul intifa' dan babul akl wa syurub, bab pemanfaatan dan bab makan untuk konsumsi. Kalau dikonsumsi hukumnya haram, tapi kalau untuk dimanfaatkan perkara yang mubah bagi hal yang lain, maka diperbolehkan. Difahami insyaallah ya? Naam. Tidak diperbolehkan jual beli babi dari mulai ujung sampai ujung, luar dalam, semua yang namanya babi hukumnya haram dimakan. Barakallahu fikum. Haram juga diperjualbelikan. Tidak boleh jual beli yang namanya patung-patung berhala-berhala. Tidak boleh. Kenapa ya, Pak? Nas larangan yang ada, dan juga dikatakan dia adalah barang-barang yang mengandung unsur kesyirikan. Baik, apa hukumnya menjual patung? Ini sebuah patung yang telah dihancurkan. Dihancur leburkan jadi serpian-serpian batu. dijual dalam bentuk serpian-serpian batu dari bekas patung-patung yang ada. Apa hukumnya? Jawabannya? Jawabannya boleh untuk kemanfaatan yang lain, sebab bentuk dia sebagai sonam tidak ada lagi. Nah, dibeli untuk campuran semen, untuk apa gitu ya, labas. Atau untuk nguruk-nguruk jalan, labas. Barakallahu fikum. Itu namanya untuk sebuah kemanfaatan. Begitu pula yang disebutkan dalam banyak riwayat, ketika ada nas dalil ayat atau hadis yang langsung menyatakan haramnya sesuatu, maka haram diperjualbelikan pada hukum asalnya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Ini haram dikarenakan zatul mabi'. Zat barang yang diperjualbelikan itu hukumnya haram. Barakallahu fikum. Jenis yang kedua yang diharamkan dalam syariat, ialah muharramun lidhatil akdi. Dia diharamkan karena akadnya, zat akadnya, bukan terkait dengan masalah barangnya, tapi akadnya itu adalah akad yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Amr bin Shu'aib an-Nabihi an-Jaddih Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma indal khamsah, disahkan sama Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dia hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal salaf, yakni pinjam meminjam dan jual beli. Salafun wa bai'. Barakallahu fikum. Wala syartani fi bai'in, juga tidak boleh, tidak halal dua persyaratan pada satu akad jual beli. Ini langsung ada pelarangan dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahil ai yahrum, hukumnya haram, dan kembalinya bukan pada pembahasan barangnya, tapi kembali pada pembahasan sistem dan akadnya. Baik. Apa bai'un wasilaf, larangan silaf utang dan jual beli. Disebutkan oleh Al-Mubarak Al-Furi, Sofi Rahman Mubarak Furi, dalam Ta'liq Bulughul Maram, buku saya Bapak Evan, ketika menerangkan riwayat di atas, belum mengatakan maknanya. Ai la yahillu bay'un ma'asyardin, tidak halal yang namanya jual beli ditambahi dengan persyaratan pinjam meminjam. Seperti bi'ayyakul, dia mengatakan bi'tuka hadha thawba bi'asyarah ala antuk ridhani asyarah, saya jual kepada kamu pakaian ini dengan harga 10, tapi dengan syarat kamu pinjami aku uang 10. Saya jual kepada kamu barang ini, baju ini harganya 10, tapi syarat, ada syaratnya, kamu pinjami saya 10. Yang ini menjual, yang ini meminjam. Paham tuh? Hadza la yajuz. Ini hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan unsur kemanfaatan. Tayib, meminjam uang 10 dengan kemanfaatan menjual barang dengan harga 10. Siapa yang dapat manfaatnya ya, Pak? Yang meminjam atau dipinjami? Yang dipinjami. Biasanya barang yang dijual lebih murah. Labas, antum mau ambil haromen ini, ya labas, pasarannya 250 gitu ya. Labas, antum ambil 200. Untuk antum 200, itu ada syaratnya. saya pinjam dulu 10 juta. Hakikatnya adalah pinjam 10 juta dengan kemanfaatan dapat harga miring, haramin harga 200 ribu. Ada qardun jarra naf'an riba qarab. Atau surah yang lain kata beliau. Atau dia mengatakan uqribuka asharatan ala an tabi'ani mata'aka wa la tabi'u li ghairi. Saya pinjami kamu 10. Tapi dengan syarat kamu harus jual kepada aku barang kamu ini. Jangan jual kepada orang lain. Ada lejis. Dipaham ya? Namanya bai'un wasilah. Ada seorang yang ingin mengembangkan usahanya. Dia masya Allah ahli dalam pembuatan kue. Nah, kue. Dia punya kue nastar. Kue nastar ini ada rasa nanas, ada rasa macam-macam gitu ya. Rasanya zen, enak. Tapi gak punya modal. Datang kepada saya misalkan. Saat antum ada uang? Ada. Memang ada apa? Saya perlu modal Ustaz. Saya mau pinjem, akadnya pinjem kepada antum Ustaz. Mau apa pinjem uang? Ya ini mau mengembangkan keahlian saya membuat nastar Ustaz. Mau tak kembangkan, mau tak jual. Boleh. Kamu butuh berapa? Gini-gini yang banyak ya Pak. Hah? Ya saya perlu pinjaman dari antum 25 juta. Boleh. Saya pinjami antum 25 juta. Yip. Tapi dengan syarat nastar antum harus dijual sama saya. Jangan kamu jual pada orang lain. Ya kan saya market sendiri. Barakallahu'alaikum. Adalah ya juz. Namanya silafun wabai. Itu yang dikatakan sama Sofir Mumparakfuri. Barakallahu'alaikum. Dipahami ya? Kenapa diharamkan? Dikarenakan zat akadnya diharamkan dalam Islam. Bai'un wasilaf atau silafun wabai. Dia pinjam dan menjual. Hakikatnya adalah pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Barakallahu fikum. Ini banyak terjadi ya kan di banyak tempat. Barakallahu fikum. Kalau di tempat mertua saya di Brebes yang banyak orang punya kapal-kapal miang-miang itu begitu. Nah, tak kasih pinjaman untuk raman kata mereka. Raman itu biaya personal kapal. Raman kamu butuh berapa? Nah, 20 juta raman kamu. Beli beras segala macam untuk mayang ke laut selama sekian lamanya ya Pak. Tapi ikan kamu, hasil tangkapan kamu jualnya ke saya. Ini namanya silafun wabai. Hadza la yajuz. Dengan dua surah yang digambarkan tadi oleh mu'allif. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah wala syartani fi bai'in. Dan tidak boleh ada dua syarat pada satu akad jual beli. Dikatakan Al-Mubarakfuri qila, tadi belum menjelaskan, qila ada yang berpendapat huwa bai'atani fi bai'ah. Dua akad jual beli pada satu akad jual beli. Bai'atani fi bai'ah. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan berkata Imam Ahmad huwa ay yaqul dia mengatakan abi'uka hadha thawb, aku jual kepada kamu baju ini. Wa 'alayya khiyatatuhu wa qusaratuhu. Tapi urusan saya, tanggung jawab saya masalah potongannya, masalah biaya jahit-jahitnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dzakara dzalika 'an Tirmidzi, demikian disebutkan oleh Tirmidzi menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini namanya syartani fi bai'in, dua syarat pada sebuah bai'. Di antara yang dimanakan oleh beliau, bai'ata ini fi bai'ah. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Langsung sabda Rasulullah SAW, naha an bai'ata ini fi bai'ah. Beliau melarang adanya dua akad jual beli pada satu akad jual beli. Di antara gambarnya seperti ini. Mereka menyebutkan termasuk dalamnya jual beli sistem kredit. Tapi yang betul memang demikian surahnya. Misalkan ada kesempatan akan kita bahas secara khusus terkait dengan bayu taksid, jual beli sistem kredit, kalau tunai sekian, kalau tempo sekian. Kita akan dibahas khusus biar ada waktunya insyaallah taala. Ala kulli hal, ini sekedar contoh akadnya dilarang dikarenakan diharamkan pada zat akadnya. Tadi haram pada zat barangnya, yang ini haram pada zat akadnya. Dipahami insyaallah? Hadza mafhum. Baik. Jenis yang ketiga yang diharamkan secara syar'i ialah muharramun lima yatarattabu alaihi minal qati'ati wal adawati wal baghdha. Baik. Dilarang dikarenakan akad tersebut akan memunculkan, akan berdampak terjadinya qati'ah, terputusnya hubungan, atau adawah, permusuhan, atau baghdha, kebencian. Ini ilah pelarangannya. Dan contohnya sangat banyak. Termasuk dalam bab ini ialah bai' ala bai' akhi wa syira' ala syari' akhi. Menjual sesuatu yang sedang diakad transaksikan oleh saudaranya. Membeli sesuatu yang sedang diakad transaksikan oleh saudaranya. Ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhih. Janganlah seseorang itu menjual apa yang sedang ditransaksikan jual oleh saudaranya. Gambarannya adalah barakallahu fikum. Saya sedang akad dengan penjual. Saya jual baju haramain. Datang membeli pada saya. Lagi akad, lagi negosiasi. Datang orang ketiga penjual haramain juga nimbrung. Dari sini sama saya saja. Antum minta harga berapa tak kasih? Ustaz ngasih harga berapa pada antum? 2,5. Sudah, antum tak kasih 2,3. Sama saya saja. Adalah ya jus. Kenapa? Sedang ada akad, tidak boleh ada yang masuk padanya. Atau sebaliknya. Datang pembeli yang lain. Lagi akad, ini belum deal-deal. Tetap membeli yang berikutnya. Sudah, Ustaz, ada yang beli, Ustaz. Ini kelamaan, Ustaz. Sudah, ada beli seperti yang antum sepekan harganya. Sekian. Adalah ya jus. Dipahami ya? Itu namanya bai' ala bai' akhi atau syira' ala syira' akhi. Bukan termasuk larangan ini menjual barang apa yang dijual oleh saudaranya. Jualannya sama. Itu enggak ada larangan sama sekali. Yang ini ada sebuah toko. Toko-toko ada mungkin 5 sampai 10. Madu kabeh. Ada masalah. Yang ini madu hutan, yang ini hutan Palembang, ini hutan Sumatera, ini hutan Kalimantan, hutan Papua, hutan Jawa, yang ini ternak, yang ini enggak ada masalah. Yang ini harganya beda-beda, enggak ada masalah. Bukan termasuk larangan ini. Paham tuh? Yang dijaga adalah adab-adab dalam perniagaan saja. Jangan sampai ribut gara-gara jualan. Dari mulai ujung sampai ujung es buah kabeh. Itu es buah seger nikmat. Yang ini es buah barokah. Yang ini es buah afiah. Yang ini es buah macam-macam lah. Es buah semua. Yang itu sendiri-sendiri ada alpukat segala macam. Yang ini ada kombinasi. Oh, yang ini ada ramuan apa gitu. Terserah bebas. Bukan termasuk bai' ala bai' akhi atau syira' ala syira' akhi. Bukan termasuk. Cuman diperhatikan adabnya saja. Jangan ribut gara-gara jualan es buah. Rizq minallah. yang ini pasang harga sekian itu rezeki Allah. Barakallahu. Ini yang ada di beberapa tempat kayak di rest area, di tempat-tempat wisata ada tempat kuliner. Itu kan banyak apa namanya warung-warung kecil itu, kios kecil jualannya macam-macam. Tempat yang sama, bebas atau beli sini, sini, sini enggak ada masalah. Yang tidak boleh sedang transaksi ada yang masuk, ada lejus. Baik masuk penjual yang lain atau masuk pembeli yang lain. Kenapa kok diharamkan? Nas hadis. Apa ilahnya? Memunculkan yang namanya permusuhan, memunculkan yang namanya qati'atu terputus hubungan. Adalah ya. Dan contoh yang lain adalah najis. Naha anin najis. Nayib. Najis itu ialah menaikkan harga barang kepada oleh seseorang yang tidak ingin membelinya untuk menipu sang pembeli. Ada najis. Ada yang menuliskan ayazida fisilati man la yuridu syira'aha imma linaf'il ba'i' aw lil idrar bil mushtari aw lil 'abad. Dia menaikkan harga barang, dinaikkan oleh seseorang yang tidak ingin membelinya, mungkin untuk kemanfaatan sang penjual atau untuk memadharatkan sang pembeli, atau memang dia jahil saja. Gambarannya adalah saya penjual gamis dan jubah macam-macam, ada Haromain, ada apa lagi, Dafah, ada Rawah, ada Albay, ada nama merek, ada yang lokal, ada yang Solo, macam-macam. Barakallahu fikum. Ada yang beli, pilih-pilih, yang model baru, Haromain, segala macam. Ada yang datang. Biasanya konspirasi dengan penjual, itu najis pelakunya ya kan. Wah, mas bagus tuh mas, itu kron terbaru tuh Haromainnya itu. Wah itu, wah mantap itu bahannya nggak kayak dulu, dulu tuh bahan jadul. Ini sekarang agak gemelap-gemelap gitu, gimana gitu bahannya zen itu. Itu kalau saya berani beli sampai 400 ribu itu. Murah tuh maksudnya. Yang ini nggak tahu harga. Wih, masa iya ya. Wah nanti kalau dia beli ini saya gimana? Udah sama-sama ngincer yang satu itu bagus sekali itu. Pak, ngomong sama saya, saya beli ya. Kamu berani berapa? 300. Yang ini ngomong lagi, 300 apa? Terus ini yang ngompor ini sampai akhirnya sang konsumen beli kepada saya 425. Siapa yang najis? Orang ketiga ini. Siapa yang dapat kemanfaatannya? Saya sebagai penjual. Siapa yang termadharatkan? Dia sebagai sang pembeli. Biasanya saya sama dia main mata, konspirasi supaya barang saya harganya naik. Ada najis. Dipahami insyaallah ya? Termasuk najis kata para fuqaha adalah sang penjual menaikkan harga barang untuk siap negosiasi harga dengan sang penjual, dengan sang pembeli. Orang Solo itu paling seneng nawar kalau yang namanya jual beli itu. Sampai elek. Datang pembeli, ini berapa harganya? Sekian, saya naikkan dulu. Sret, tinggi. Tinggi. Oh, sekian, sekian. Panjang, alot sampai ketemunya sekian. Ya udah saya lepas. Padahal harga dasarnya masih jauh di bawahnya. Saya untung banyak. Ada najis. Ada yang datang beli tidak tahu harga. Saya naikkan, set. Ya pak, saya ambil dua. Enak ini. Gadik nak gadik tawari. Untung besar saya. Ada najis. Termasuk najis barakallahu fikum adalah memberikan promo-promo. Iklan-iklan apa namanya? Promosi-promosi. Apa bahasanya ya pak? Mengiklankan barangnya itu apa namanya, diiklankan, dikasih sifat-sifat yang heboh, yang menggemparkan begitu, padahal ya barang dia yang enggak seheboh itu. Apa sih namanya? Di apa kan? Dipromosikan betul ya. Tapi bukan dijatuhkan harganya, itu dinaikkan. Sifatnya itu dinaikkan. Ini begini begini begini begini. Wah, orang tuh mendengarnya udah wah, pian sudah. Dia beli. Ternyata khasiatnya atau martabatnya sekian saja. Ini semua ada najis. Alasan pelarangannya adalah mengandung unsur adawah wal baghdha. Adawah wal baghdha. Termasuk di dalam bab ini adalah al-ghish. Semua bentuk penipuan-penipuan yang ada pada akad jual beli ini haram dengan nas hadis dan dikarenakan mengandung unsur memunculkan permusuhan, pertikaian, kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Di dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang ghasyana menipu kita maka bukan termasuk daripada kami. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Contoh yang lain gitu ya. Contohnya disebutkan dalam banyak periwayatan. Contoh yang lain yang memunculkan ini semua, Ivan, permusuhan dan segala macamnya, yang disebutkan dalam hadis ialah larangan, barakallahu fikum, namanya talaqqi al-jalab atau talaqqi ar-rukban. Talaqqi ar-rukban. Gambarannya adalah ada rombongan pedagang. Ini zaman dahulu kala biasa itu. Rombongan pedagang membawa barang-barang dagangannya hendak menuju ke sebuah pasar di sebuah kota. Oleh sebagian pihak dicegat di jalan. Belum sampai pasar, dicegat di jalan. Beli barang-barang mereka di situ sebelum sampai ke pasarnya. Barakallahu fiik. Ini dinaskan pelarangannya langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la talaqaul jalab, kalian jangan talaqi al jalab atau talaqi rukban. Faman talaqa fashtara minhu, barang siapa yang sudah menghadang mereka dan membeli barang daripadanya, fa in ata sayyiduhu suq fa bil khiyar, ketika pemiliknya sampai ke pasar maka dia mendapatkan khiyar, meneruskan akad tadi atau membatalkannya. Biasanya harga yang sebelum pasar dengan harga yang di pasar berbeda. Yang dicegat itu lebih murah, yang di pasar lebih tinggi. Ketika yang penjual tadi sampai pasar tahu harganya berbeda, maka tergantung dia. Kalau dia mengikhlaskan akad yang di awal maka sah, kalau dia tidak ikhlas maka fasakh, bubar atau batal akad jual belinya. Pembeli mengembalikan barang, penjual mengembalikan uang. Itu namanya talaqqi al-jalab. Ini semuanya dikarenakan mengandung unsur permusuhan, al-baghdha dan yang lainnya. Ala kulli hal, ini jenis yang lainnya lagi. Diharamkan dikarenakan akan memunculkan permusuhan, memunculkan kebencian, terputus hubungan antara kedua belah pihak dikarenakan hal tersebut. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, jenis yang lainnya lagi. Terus kan? Hah? Sampai jam setengah dua kan? Masih lah 1:10. Ada yang mau tanyakan silakan, atau tanyakan sini. Jangan nunggu akhir pembahasan, langsung juga ada masalah. Jenis yang lain yang juga diharamkan dalam syariat adalah taib muharramun, diharamkan dikarenakan barang tersebut akan dipergunakan untuk kemaksiatan. Taib lima yusta'anu bihi ala maksiatin atau ala muharramin. Taib diharamkan dikarenakan barang tadi akan dipergunakan oleh sang pembeli untuk kemaksiatan atau perkara-perkara diharamkan dalam syariat. walaupun barang itu hukum asalnya mubah. Yang ini barakallahu fikum, ketentuannya adalah satu, sang penjual tahu niatan sang pembeli. Bisa jadi sang pembeli yang langsung mengucapkan, atau kabar dari orang yang terpercaya sang pembeli akan menggunakan untuk perkara yang haram. Atau yang ketiga, yang beredar masyhur di tengah-tengah masyarakat kalau barang itu dibeli untuk perkara kemaksiatan. Ketentuan yang berikutnya adalah barang itu tidak boleh dijual hanya untuk orang itu saja. Paham ya? Hanya untuk orang itu saja yang diyakini bakal menggunakan itu perkara yang haram. Jadi dengan kauman ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu jangan membantu di atas dosa dan permusuhan. Contoh, dia menjual parang, parang, pisau, segala macamnya itu. Tayyib, di masa-masa fitnah kepada orang-orang yang dikenal jahatnya, jahatnya. Assalamualaikum. Adalah yajus. Sang pembeli ngomong, pak yang tajam, biar nyembelih orangnya gampang. Ini. Atau antum tahu si fulan ini geng begal di kota Solo ini. Dikenal ini biasa makan apa, memakan korban ini. Pesan parang sama antum. Ada indikasi dipakai untuk perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Atau ada orang yang jual apa, ingin beli telur. Telur ya ikhwan. Pak, mau beli telur tapi tidak banyak-banyak, saya perlu 2-3 biji aja telurnya pak, telur ayam kampung, jangan yang horn. Nah, tolong carikan yang agak lonjong, jangan yang bulat. Apa ini maksudnya ini? Biasa pak, mau ada main. Main apa? Biasa pak, ya tambah-tambah penghasilan. Artinya apa? Mau berjudi dengan telur tadi itu. Tahu enggak itu? Disebutkan Syekh As-Sa'di dalam bukunya Minhajus Salikin. Ishtira'ul bayt lil qimar. Perjudian. Jadi ketika saya baca buku ini, saya teringat dulu di masa kecil saya dulu. Zaman masih SD, ya, belum mondok, belum belajar agama. Tapi belum, bukan pelaku, hanya menyaksikan saja. Jadi telur itu kalau diberdirikan begini, antum remes tengah-tengahnya, kres, akan gampang pecah. Tapi ketika antum miringkan, dimiringkan ujung sama ujung, antum suruh remes ujung sama ujungnya itu enggak pecah-pecah. Betul enggak? Pernah tahu enggak kayak gini? Nah, itu diperjudikan. Nah, totoan gitu katanya dulu. Ayo totoan. Wani piro? Ya. Oh, 10.000. Zaman kuwi 10.000 akeh, Pak. Hah? 10.000. Kalau bisa memecahkan telur ini, kawan 10.000. Syaratnya lo ya, enggak boleh begini, harus begini. Udah dia begini. Kamu pecah-pecah. Oh, dikasih waktu. Habis waktunya gak pecah-pecah. Ambil semuanya 10.000 untuk dia. Antum tahu untuk itu. Atau apapun bentuk barang-barang yang awalnya mubah, antum tahu dipergunakan untuk kemaksiatan. Kalau antum tahu, maka tidak boleh menjual barang tadi untuk orang itu saja. Untuk orang itu saja. Untuk yang lain enggak ada masalah. Kalau dipergunakan untuk perkara yang mubah. Paham enggak ini? Itu banyak jenisnya, ikhwan. Di kalangan pelaku maksiat itu macam-macam. Ada yang beli obat batuk, apa namanya? Oh, obat batuk itu namanya apa? Yang langsung itu yang drop itu komik. Satu komik itu dioplos sama yang lain, fly dia. Kalau antum tahu dia beli komik itu untuk itu, jangan kamu jual obat batuk komik buat dia. Nah, kalau kamu enggak tahu, hukum asalnya adalah mubah. Ingat, kamu tahu untuk kemaksiatan dan haram hanya untuk dia saja. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Itu umum pembahasannya. Paham ini? Ada yang jual saat apa hukumnya jual parfum? Minyak wangi maksudnya. Ya enggak apa-apa. Parfum kan boleh ya. Anda Ustaz, yang datang sama saya itu ke toko saya itu perempuan. Terus kenapa? Ya dia beli Ustaz. Hukumnya gimana? Ya kan masalah, hukum asal jual beli minyak wangi ya boleh-boleh saja. Terus kenapa beli wanita? Terus kenapa kalau wanita? Ya mungkin dipakai. Tidak boleh ada kata-kata mungkin. Harus ada kejelasan dan kepastian. Dia beli untuk perkara yang haram, baru jangan dijual untuk dia saja. Itu banyak korinahnya gitu. Mohon maaf ya, yang datang pada antum itu mohon maaf ya, yang serba kekurangan kain. Yang datang itu, wah kekurangan kain, menor segala macamnya ini. Hah? Kabar-kabarnya sih kalau yang model-model begini itu grupnya lokalisasi yang di sini gitu, ya, datang beli minyak wangi, minyak wanginya yang masyhur di kalangan orang-orang umum itu ini minyak wanginya lokalisasi ini. Mohon maaf pak, beli minyak wangi gini-gini. Mohon maaf mbak, nggak dijual. Maksudnya? Iya. Silakan pergi dari sini, enggak dijual kepada mbak. Oh, cakinya nyawang ini. Wah, mohon maaf. Silakan. Jelas indikasinya. Paham enggak? Jangan mengatakan haram secara mutlak jual beli minyak wangi. Ini fatwa yang membahayakan. Kok bisa haram yang jual beli yang beli perempuan? Lah bahaya kata. Hukum asalnya adalah mubah. Kecuali kalau kamu tahu dipakai untuk perkara yang maksiat kepada Allah saja. Bisa? Paham insyaallah ya? Dipahami ini? Masyaallah. Antum ini penjual sate. Sate Solo masyaallah ya, apalagi sate buntelnya itu. Ya salah. Zen itu. Ya subhanallah, ada yang datang itu. Namanya sate Solo Pak Salam. Pak Salam, pesen sate 100 sindik kali 4. Tangan sebagai ini mau acara nanti malam gitu. Ya. Acara yang mereka ini ya, Pak. Waduh, jawab ibu. Apa hukumnya jual sate? Boleh. Tapi kali itu pembelinya ngomong langsung, "Pak, pesen sate 400 sunduk untuk acara." Gitu. Ini cobaan iman ya ikhwan. 400 sindik itu lumayan dong. Kalau dia 10 sindik dihargai 40 ribu, 40 kali 400 lumayan ya ikhwan ya. Berapa itu? Berapa? Berapa ya ikhwan? 16 juta. Masya Allah. Kita motor ini tangan itu sini borong namanya ini. Hukumnya apa ya ikhwan? Hukumnya kali itu tidak bisa kamu jual kepada dia saja. Kenapa? Kamu tahu dengan pasti dipergunakan untuk maksiat kepada Allah. Hai Abdul, ingat harus tahu untuk perkara maksiat, dan yang kedua tidak boleh dijual untuk dia saja. Tuh, apa ini? Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, selaku penjual tidak boleh takalluf menanyakan detail tujuan pembeli membeli barang tersebut. La yajuz. Nuhina an takalluf. Enggak boleh. Untuk apa? Enggak boleh. Antum jual aja. Selama dia enggak bilang apa-apa, mubah hukumnya. Jual. Jual. Silakan. Urusan dia untuk apa itu dia dengan Allah azza wajalla. Tapi ketika tahu, itu godaan iman lah ya. Godaan iman, masya Allah, luar biasa itu. Antum jualan kue gitu ya, donat, masya Allah misalkan. Ya subhanallah, ada yang datang ordernya itu buahnya langsung ngomong untuk perkara yang maksiat dan mungkar kepada Allah azza wajalla. Antum harus dengan tegas mengatakan, mohon maaf, kami tidak melayani. Insyaallah barokah minallah ya. Jangan tersilaukan dengan uang yang banyak. Mana ini? Ada orang datang ke toko herbalnya antum. Apa hukumnya jual beli herbal? Boleh, enggak ada masalah. Ada yang datang, orangnya ini kelihatan enggak beres ini. Pak Ustaz, manggilnya gimana? Pak Ayah, Pak Ustaz, gimana gitu? Pak, saya kepengin beli madu, Pak. Tolong carikan madu yang paling zen, Pak. Obat kuat. Obat kuat sambil mengisahkan yang kodenya, kode-kode yang gak beres gitu. Obat kuat. Ya Pak, ya Pak. Kamu punya madu itu? Jual apa gak jual? Jual apa gak jual? Kali itu jangan kamu jual. Mohon maaf Pak, tidak ada di hati untuk Bapak. Oh jih, matur nuwun. Pergi dia. Ya ada kata-kata tidak ada dilafalkan untuk Bapaknya di hati. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya walaupun yang dia cari harganya mahal loh. Kalau yang waktu gitu gue harganya mahal ya Pak. Madu amanan segala macamnya itu masya Allah ya. Madu-madu kalau kali ini reaksinya biasa. Kalau udah madu Yaman, wah luar biasa barakallah. Al-Muhim diharamkan karena ini alasannya. Tentum ya? Yang berikutnya lagi yang diharamkan dalam Islam, barakallahu fikum. Nah, yang ini cukup panjang ya Pak. Ada yang diharamkan karena gharar. Sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan namanya bai'ul gharar. Yang berikutnya lagi diharamkan karena ada unsur riba padanya. Nah, muharramun lima fihi minar riba. Haram dikarenakan ada unsur riba padanya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Saya sengaja akhirkan untuk menyetop pembahasan sore hari ya, siang hari ini. Riba harus dibahas khusus, tidak mungkin dibahas sekilas. Pembahasan nanti kapan? Ba'da al-maghrib. Ya, ba'da asar. Ba'da al-maghrib sampai selesai. Minta tolong dapurnya, minta tolong apa namanya? Spidolnya ya sama penghapus. Dan kita bahas secara khusus rincian pembahasan masalah riba supaya antum tahu bagaimana riba itu dan supaya antum tahu ada yang akad-akad yang diharamkan dalam Islam dikarenakan ada unsur riba padanya. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bissawab. Kurang 6 menit. Bagaimana hukumnya kita menaikkan harga barang yang kita jual dikarenakan banyak permintaan sedangkan stok barang sedikit? Yang inilah bahas. Semata-mata naikkan harga. Kalau yang najis tadi itu enggak, hanya pada orang tertentu sengaja dinaikkan untuk perang negosiasi harga. Ini ada unsur menipu adalah ya. Kalau ini enggak ada masalah. Biasa kadang turun, kadang naik, naik enggak turun lagi itu sudah biasa ya. Yang sebelumnya harganya sekian karena biaya produksi naik lagi enggak ada masalah. Bukan termasuk najis. Apa hukum jual beli sistem lelang? Sistem lelang itu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan bai'ul muzayadah. Ada hadisnya tapi dhaifkan dan sebagian ulama yang lain namanya bai' man yazid. Baik uman Yazid. Siapa yang mau nambah? Siapa yang mau nambah? Siapa yang mau nambah? Siapa yang mau nambah? Siapa yang mau nambah? Baik ulmuzayyadah namanya lelang. Lelang itu ada dua sistem. Ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. nutup itu ya japri, jadi ada alatnya gitu japri. Enggak tahu orangnya, enggak tahu siapa, tahu-tahu yang tertinggi itu yang menang. Terbuka ngomong langsung. Saya sekian. Terbuka. Lelang itu secara fikih Islaminya barakallahu fikum diperbolehkan dengan persyaratan. Dengan persyaratan. Baik. Tidak ada konspirasi, baik konspirasi pembeli menipu penjual atau konspirasi penjual menipu pembeli. Kita misalnya, taib orang-orang ikut lelang pembeli semua, bukan konco-konconya penjual, semuanya pembeli. Barakallahu fikum. Barangnya jelas, harus barangnya halal bukan barangnya haram. Barakallahu fikum. Nah, tidak ada padanya najis yang digambarkan tadi. Ketika semua terpenuhi, maka diperbolehkan bai'ul muzayadah, baik sistem tertutup atau sistem terbuka. Barakallahu fikum. Bisa sang penjual yang membuka harga. Barang ini saya buka harga sekian. Yo, yang mau nambah. Nanti ada yang langsung saya sekian. Ntar buka tertutup tadi. Sekian. Ada yang mungkin pakai apa namanya layar monitor itu langsung kelihatan nambahnya. Tek mandek. Nah, kita tahu si fulan yang sebagai pembelinya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Nah, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Apa hukumnya memelihara atau menjual atau memakan anak lalat hitam? Anaknya ya. Makanannya biasanya yang busuk-busuk, kotoran ayam, sayur, daging busuk, ayam tiren, biasa dijadikan untuk pakan ternak. Masya Allah. Yang seperti ini Irfan, labas. Dikarenakan diperbawa namanya untuk kemanfaatan, bukan untuk dikonsumsi. Ada labas. Ala sahih ada labas. Bahkan jual daging busuknya juga untuk hal tadi pakan-pakan ternak juga labas, itu kemanfaatan yang mubah. Mohon pakan jual kotorannya, kotoran ayamnya itu untuk kemanfaatan yang mubah tadi untuk apa namanya pupuk dan segala macam juga diperbolehkan ala sahih, dikarenakan bukan dikonsumsi oleh seseorang dari Adam tapi untuk kemanfaatan yang mubah. Barakallahu fikum. Tapi secara pembahasan ulama terkait dengan dunia profesi, ini termasuk profesi yang mohon maaf rendahan. Ada bukunya namanya Ahkamul Hirfah, hukum terkait dengan profesi itu ada klasifikasinya ya Pak. Ada profesi-profesi dia mubah tapi rendahan. Ini yang terkait dengan barang-barang kotor, barang-barang najis itu agak rendahan. Barakallahu. Tapi dia mubah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ketika itu di bulan Ramadan, pada aplikasi di HP Supi, ya, gitu ya. Supi apa Sop? Shopee. Hah? Shopee. Ya. Ada promo, semua harga di Shopee menjadi 10 ribuan semua. Mobil 10 ribu, motor, HP dan lain-lain 10 ribu. Namun hanya orang beruntung saja yang dapat karena pemberi akan diundi atau diajak dan yang dapatlah yang memperoleh mobil harga 10 ribu tersebut. Apakah itu judi? Masyaallah. Iya. Yang pertama, yang bisa terlibat dalam transaksi ini adalah member. Betul? Kok diem? Member. Yang non-member tidak bakal bisa. Oh, yang maksud. Untuk bisa ikut promo ini, Anda harus masuk jadi membernya Supi. Loh, betul apa enggak ini? Kalau enggak tahu, tak kasih tahu. Harus jadi member. Luar member tidak bisa. Baik. Yang kedua, alat transfer dananya itu menggunakan link-link dana yang mereka sebutkan. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang mereka sebut tadi itu. Di luar itu tidak bisa. Ketika nanti antum ternyata bukan orang yang terpilih sebagai pemenang, itu kan kembali uangnya itu. Kembali 10.000. Transfernya menggunakan link dana yang mereka tunjuk. Antum harus punya itu. Paham tidak? Dan tidak langsung. Jadi misalkan pada hari ini promo. Promo dibuka sampai jam 12 siang. Kirim semua sudah. Pengumumannya sekian saat setelah itu. Baik. Setelah diumumkan pemenang adalah si fulan. Dapat dikirim langsung ke rumahnya itu. Yang enggak dapat dikembalikan lagi uangnya. Pengembaliannya ada waktu. Jadi kembali dengan nominal yang sama 10.000. Barakallahu. Kira-kira itu nyaman enggak dengan yang seperti ini? Ada ikhwan yang dapat yang seperti ini, Ivan, Ivan Polan Progo. Wah, dapat. Kotak gede opo itu dapat. Enggak berani buka dia. Bisa tuh enggak curiga? Yang pertama, dari mana dia dapat barang itu? Mobil harganya kan ratusan juta dengan harga 10.000. Enggak masuk akal. Dari mana ini? Curigai. Kenapa harus member yang bisa ikut? Ketika itu jadi member, ada administrasinya. Kenapa harus dengan link-link mereka sendiri? Harus cerdas, jangan polos. Ini sebenarnya mencurigakan. Mengendapnya uang miliaran dari pihak nasabah yang ikut promo ini sudah mengandung banyak kemanfaatan bagi mereka. Ya benar. Coba diem. Ya benar. Loh, ngendap sehari, dua hari, tiga hari, itu sudah berapa persen yang mereka dapatkan? Sponsor-sponsor yang dia gaet juga begitu. Harus link ini, link ini, link ini, link ini. Itu link-link tadi itu sponsornya dia. Alah mobil ya, itu dari sponsor. Ini semuanya minimalnya syubhat. Barakallahu. Sehingga saya menasihatkan jangan ikut andil dalam bab yang satu ini. Barakallahu fikum. Jelas ada yang enggak beres. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Zaman sekarang ini kan orang cari untung jualan itu jangan dikira cuma jualan barang gitu ya, kan. Nah, semuanya dijual sama mereka dari mulai aplikasi, dari mulai ini didol kabeh sama mereka. Ya. Cuman ya enggak ketok uangnya di dunia maya. Entah berantah ini. Allahu musta'an. Salafin jangan tersibukkan dengannya seperti ini. Wah, melampaui batas ini jamnya. Ya sudah, sementara yang ini belum dijawab, diteruskan nanti malam insyaallah taala. Siapkan pembahasan nanti pembahasan masalah riba. Yang ini diamankan sendiri, yang ini disimpan ya. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakumullah ta'ala.